Kamu yang ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku.